والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فإخواتي في الله حفظني وحفظكم الله. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid dan kita masih pada bab majahada syai'an minal asma'i wassifat, tentang orang yang mengingkari sesuatu dari nama-nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala fi bab man jahada syai'an min al-asma'i was-sifat wa lamma sami'at quraisy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhku ar-rahman angkaru dhalika fa'anzalallahu fihim wahum yakfuruna birrahman. Dan ketika orang-orang Quraisy mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ar-Rahman, maka mereka mengingkari hal tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun turunkan pada mereka wahum yakfuruna birrahman, dan mereka orang-orang Quraisy kufur terhadap Ar-Rahman, yakni nama Ar-Rahman. Sehingga pada hadis ini dijelaskan bahwasanya orang-orang Quraisy ketika mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut lafaz Ar-Rahman wa ismun min asma'illah, yang itu merupakan nama dari nama-namanya Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingkari hal tersebut, yakni tidak beriman. Sebagian mereka mengatakan ma na'rif illa Rahmanul Yamamah, kita tidak tahu nama Ar-Rahman kecuali Rahmanul Yamamah. Atau sebagian mereka mengatakan bahwasanya secara makna lihatlah Muhammad, dia mengira, dia menyeru bahwasanya wajib bagi seorang menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia juga berdoa beribadah kepada Ar-Rahman. Yakni seakan-akan mereka orang-orang kufar Quraisy menganggap Ar-Rahman itu bukan Allah Subhanahu wa taala, padahal Ar-Rahman itu adalah salah satu dari nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun turunkan terkait mereka firman Allah wa hum yakfuruna birrahman. Fa asyahid, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara khisal al-jahiliyah, di antara perangai-perangai jahiliyah adalah menolak serta tidak beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang tidak beriman kepada nama-nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka syabihun bil musyrikin, dia mirip dan menyerupai orang-orang musyrikin. Nah. Dan dengan ini alhamdulillah kita selesai dari bab ini. Kemudian setelah itu kita masuk di dalam bab yang berikutnya. فقال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. باب tentang firman Allah تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها, mereka meyakini kenikmatan-kenikmatan dari Allah kemudian mereka mengingkarinya. وأكثرهم الكافرون, dan kebanyakan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa munasabat hadzal bab li kitab tauhid, keterkaitan bab ini dengan pembahasan tauhid. Di dalam bab ini al-musannif ingin menjelaskan tentang di antara perangai-perangai yang menafikan tauhid adalah kufur nikmat. adalah kufur nikmat, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara perangai yang menafikan kesempurnaan tauhid atau dasar dari tauhid seseorang. Karena yang wajib bagi seorang mukmin ketika mendapatkan kenikmatan min Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur kepadanya, meyakini bahwasanya segala sesuatu yang dia dapat min Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula menisbahkannya kepada Allah, tidak menisbahkannya kepada yang selainnya. Wakadzalika tahaddutsu fil lisan, dia menceritakan kenikmatan tersebut. Dia mengucapkan alhamdulillah, menjelaskan bahwasanya apa yang dia dapat itu min Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, serta menggunakan kenikmatan-kenikmatan tadi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwal wajib, ini yang wajib bagi seorang mukmin. Namun ketika seorang mengkufuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perbuatan yang menafikan tauhid, baik itu dari sisi kesempurnaannya ataupun dari sisi dasarnya. Nah, dan al-musannif rahimahullahu taala di sini akan membawakan aqwalus salaf, ucapan-ucapan salaf terkait dengan tafsir atau maksud di dalam ayat ini. Wa'lamu, dan perlu diketahui bahwasanya penukilan tafsir terutama dari aqwalus salaf, dari ucapan para salaf terkait sebuah ayat, itu seringnya dengan metode tafsirun bil misal, penafsiran dengan menyebutkan salah satu contoh dari kandungan ayat tersebut. Ini yang paling sering disebutkan oleh para ulama una atau salafun salih ketika mereka menafsirkan sebuah ayat. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yu'minuna bil jibti wat taghut. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Dinukilkan dari sebagian salaf, makna dari al-jibtu adalah as-sihir. Yani maksudnya salah satu contoh dari al-jibtu adalah as-sihir. Wa illa yang namanya al-jibtu am. Naam. Dan adapun rincian hukum di dalam permasalahan ini, yaitu kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menisbahkan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa rincian. Yang pertama, menjadi kufur akbar. Sikap kufur nikmat menjadi kufur akbar apabila didasari atas keyakinan bahwasanya kenikmatan tersebut datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan tersebut datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini la syak syirkun wa kufrun akbar. Karena meyakini ada yang memberikan kenikmatan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Tidak ada satupun kenikmatan yang terdapat pada diri kalian kecuali itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi kufur asghar. Kufur asghar. Apabila dia meyakini bahwasanya kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak atau lupa menisbahkannya kepada Allah. menisbahkannya kepada sebab-sebab yang ada. Dan justru menisbahkannya kepada sebab-sebab yang ada. Maka ini kufur asghar. Seperti ucapan seorang ketika usahanya lancar, perdagangannya maju, dapat untung banyak. Yang wajib atas kenikmatan ini dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan semisal alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan perdagangan saya. Dagangan saya menjadi laris, banyak yang beli, maju. Al-muhim dia menisbahkannya kepada Allah. Tapi ketika seorang lupa bersyukur kepada Allah dan menisbahkannya kepada hiddi nafsihi masalan, kepada kecerdasan dirinya, ya karena saya pintar, ya karena saya tekun, cekatan, giat, rajin, panting tulang, makanya saya sukses. Makanya saya sukses. Maka yang seperti ini adalah di antara bentuk kufur nikmat. Di antara sikap dan bentuk kufur nikmat. Naam. Kecerdasan seseorang, pintarnya seorang di dalam mengelola, begitu pula giatnya, rajinnya seorang di dalam berdagang, panting tulang, berjuang, ini di antara sebab-sebab dari sebab-sebab keberhasilan di dalam usaha. Tapi tidak sepantasnya untuk seorang itu menisbahkan hal tersebut, yakni hasilnya, kepada semata-mata sebab dan usaha yang dia lakukan. Karena yang wajib, sebagaimana telah kita pahami, hasil dan apa yang dia dapat, itu semua dari Allah. Allah yang menentukan, Allah yang memberi. Manusia hanya sanggup untuk berusaha. Bisa saja terkadang seorang itu pintar di dalam berdagang, cerdas, tahu jalan-jalan di dalam ilmu perdagangan. Dia rajin, dia giat, dia semangat, dia berjuang dengan kuat. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mudahkan dia untuk berhasil di dalam usahanya. Berapa banyak yang seperti ini? Menunjukkan bahwasanya yang wajib bagi seorang muslim tidak bergantung kepada usaha. Tidak bergantung dan menisbahkan kepada sebab. Kita diperintahkan untuk al-ikhtiar, berusaha, namun tidak boleh menggantung kepada as-sabab. Balil wajib adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia mendapatkan hasil dan nikmatnya, dia serahkan, dia nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwal wajib. Nah, tapi kita baca bab yang dibawa oleh al-musannif pada bab ini atau pada kitab ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu qawlillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'rifuna ni'matallah. Mereka tahu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala thumma yunkirunaha. Namun mereka mengingkarinya. Yani ingkar nikmat atau kufur nikmat. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan dari mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kufur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang ketika diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala justru mengingkarinya. Dan di antara bentuk ingkaru ni'mah atau kufur ni'mah, sebagaimana nanti kita akan baca ucapan sebagian salaf, semisal ucapan hadza mali waritsuhu an abai wa ajdadi, harta yang saya miliki ini adalah warisan dari nenek moyang saya, ayah saya. Padahal kenikmatan harta yang dia miliki itu minallah subhanahu wa ta'ala, dari Allah. Naam, terkadang seorang mendapatkan bagian harta yang banyak dari warisan. Tapi tidak sepantasnya ketika dia mendapatkan hal tersebut, Dia lupa bersyukur. Dia justru menisbahkannya kepada sebab. Seperti tadi, dia mendapatkan harta yang banyak disebabkan warisannya. Hadza mali warithuhu an abai wa ajdadi. Ini hartaku. Saya dapat bagian yang banyak seperti ini karena saya dapat warisan dari keluarga, warisan dari ayah, warisan dari nenek moyang, dan yang semisalnya. Ini diantara bentuk ucapan atau perbuatan ingkaru ni'mah atau kufur ni'mat. Qala al-Mujahid, berkata Mujahid, ma makna secara makna, huwa qawlu rajul hadha mali warithuhu an abai. Kata Mujahid tentang ayat ini, yang dimaksud di dalam ayat ini, ketika seorang itu mendapatkan nikmat dari Allah, dan dia tahu kenikmatan tersebut min Allah, namun dia mengingkarinya, itu adalah ucapan seorang ketika dia mengatakan, hadza mali, ini adalah harta saya. Warithuhu an abai, saya mewariskannya atau mendapatkan warisan dari ayah-ayah saya, nenek moyang saya. Maka dari asar Mujahid di sini, kita bisa memetik faedah maksud dari al-ayah. Bahwasanya di antara bentuk ingkar nikmah atau kufur nikmat adalah ketika seorang mendapatkan kenikmatan tersebut, dia lupa bersyukur kepada Allah. Dia lupa menisbahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal itu yang wajib. Karena sikap syukur adalah kewajiban bagi setiap mukmin ketika mendapatkan sebuah kenikmatan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kalian mau bersyukur atas kenikmatan dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka niscaya aku akan tambahkan kenikmatan tersebut kepada kalian. Wala in kafartum, namun apabila kalian kufur, yakni kufur terhadap kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu pedih. Menunjukkan bahwasanya wajib bagi seorang itu bersyukur kepada Allah, dan di antara bentuk syukur kepada Allah ketika mendapatkan nikmat, nisbatuha ilallah. Menisbahkannya kepada Allah, ingat Allah. Ketika contohnya tadi, dia mendapatkan bagian warisan. Atau misalnya usahanya lancar berhasil. Untung besar. Dia mengucapkan alhamdulillah, ini kemudahan dari Allah. Ini pintu-pintu rizki yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Ini yang wajib. Nah, adapun ketika seorang mengucapkan usahanya lancar, ya karena memang saya kerja keras. Ya karena memang saya banting tulang. Naam, yang namanya kerja keras, banting tulang itu sebab seorang itu berhasil. Namun tidak boleh seorang itu semata-mata menisbahkan kenikmatan yang dia dapat kepada sebabnya. Nah, kemudian yang berikutnya, wa qala Aun ibnu Abdillah yaqulun laula fulan lam yakun kadza. Berkata Aun bin Abdillah, yakni terkait ayat ini, menjelaskan maksud dari ayat yang baru saja kita baca, yaitu ucapan mereka, laula fulan lam yakun kadza, kalau seandainya bukan si fulan, maka tidak akan terjadi yang seperti ini. Maka tidak akan terjadi yang seperti ini. Ini pun diantara bentuk ucapan kufur nikmat. Laula fulan, kalau seandainya bukan si fulan, maka tentunya tidak akan berhasil terjadi yang seperti ini. Misal tadi, contohnya ketika dia punya rekan kerja yang mungkin pintar, pandai, dan yang semisalnya. Kemudian berhasil, alhamdulillah. Namun dia ketika mendapatkan hasilnya, untung besar, dia lupa bersyukur kepada Allah. Dia mengatakan di antara ucapannya, kalau bukan kamu, kalau bukan rekan kerja saya itu kamu misalnya, maka tentunya ini tidak akan berhasil. Ya, modal saya akan habis semua. Kalau dikelola oleh si fulan dan si alan ini habis. Tapi alhamdulillah. Atau dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Dia mengucapkan ini gara-gara kamu, ini sebabnya kamu memang pintar, kamu memang masya Allah begini-begini. Lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menisbahkan kenikmatan itu tadi kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada sebab. Maka ini diantara bentuk ingkaru ni'mah. Namun lil asaf, tapi sayang sekali ucapan yang seperti ini sangat sering sekali terucap walaupun tanpa sadar. Betapa banyak ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan dan yang semisalnya, kita lupa bersyukur kepada Allah. Kita melihat terkadang ucapan orang-orang awamun nas misalnya. Lupa bersyukur, alhamdulillah, selamat. Misalnya seperti itu. Tapi seringnya mengucapkan, untung ada kamu. Coba kalau tidak ada kamu. Bisa jadi begini dan begini. Banyak ucapan-ucapan yang seperti ini. Maka ucapan-ucapan yang seperti ini adalah kufur nikmat. Bahkan kata Ibnu Abbas, kullu hadza syirkun. Ucapan yang seperti ini adalah syirik. Yani syirik asghar. Yang insya Allah kita akan bahas di bab berikutnya. Beliau mencontohkan di antara ucapan syirik asghar, lalla fulana kana kada wa kada. Kalau seandainya tidak ada si fulan, lakana kada wa kada. Itu seperti ucapan banyakan orang, untung ada kamu. Untung si fulan. Untung aja ada ini dan itu. Nah, ini termasuk ucapan yang dilarang. Kemudian yang berikutnya, qala wa qala Ibnu Qutaibah yaqulun hadza bi syafa'ati alihatina. Dan berkata Ibnu Qutaibah terkait dengan makna ayat, yaitu ucapan mereka ini dengan sebab syafaat berhala-berhala kami. Maka ini asyad. Asyadu kufron. Ini lebih parah kekufurannya. Ketika mendapatkan kenikmatan, malah justru dinisbahkan kepada syafaat dari berhala-berhala yang mereka sembah. Maka lasyak, ucapan yang seperti ini kufur, kufur akbar. Ketika dia menisbahkan kenikmatan tersebut datang dari atau dengan sebab berhala-berhala yang mereka sembah. Wa qala Abdul Abbas ba'da hadits Zaid ibn Khalid alladhi fi inna Allah qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir al hadits wa qad taqaddam. Begitu pula berkata Abdul Abbas setelah membawa hadis Zaid bin Khalid yang terkandung di dalamnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Masuk di pagi hari hamba-hambaku ada yang beriman, namun ada pula yang kufur. Dan ini telah berlalu pembahasan hadis ini pada bab al-istisqa bil anwa. Al-istisqa bil anwa, di mana di antara yang kita bahas di dalam hadis tersebut adalah ucapan ketika turun hujan, terutama di malam hari, ada sikapnya seorang mukmin dan ada sikapnya seorang yang kufur kepada Allah. Adapun sikapnya orang mukmin ketika mendapatkan hujan dan hujan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama di daerah yang kering, timur tengah, ya. Sulit mendapatkan air, nikmat besar. Maka sikap seorang mukmin fa amman ladzi yaqulun, adapun orang-orang yang mengucapkan mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Kita mendapatkan hujan dengan rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Maka yang seperti ini adalah seorang yang beriman kepadaku, kufur terhadap bintang-bintang, yakni tidak menisbahkan kenikmatan hujan tersebut kepada bintang. Dan dari hadis ini pula bisa kita petik faedah di antara adiyah al-masyru'ah atau dikir masyru'. Di antara doa-doa yang disyariatkan atau dikir yang disyariatkan ketika seorang itu mendapatkan hujan, itu adalah ucapan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Naam. Kita mendapatkan hujan atas keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amal ladina yaqulun, dan ada pun orang-orang yang mengucapkan mutirna binawi kada wa kada. Kita mendapatkan hujan disebabkan ada bintang ini dan itu. Dinisbahkan hujan tersebut kepada bintang, padahal yang namanya bintang tidak ada sangkut pautnya dengan turun hujan. Fahadha mu'minun bil kaukab kafirun bi. Awil aks. Fahadha kafirun bi mu'minun bil kaukab. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang kufur kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Maka ini diantara salah satu contoh bentuk kufur nikmat. Ketika mendapatkan hujan, diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia justru mengatakan ini dengan sebab bintang ini, bintang itu. Padahal yang menurunkan hujan minallahi subhanahu wa taala, itu semua dari Allah. Seharusnya yang wajib dia nisbahkan kepada Allah, seperti ucapan seorang mukmin tadi, mutirna bi fadlillahi wa rahmatin. Alhamdulillah kita mendapatkan hujan atas keutamaan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Waqad taqaddam, dan hadis ini pun telah berlalu. Kata Abdul Abbas, kata Syekhul Islam, wa hadza katsirun fil kitab was sunnah. Yadhummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yushriku bih. Dan ini banyak sekali contohnya di dalam Al-Kitab was Sunnah, di mana Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mengidhofahkan, menisbahkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah dan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ucapan Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Ar-Harrani rahimahullahu taala, di sini kita bisa memetik faedah bahwasanya kufur nikmat, yakni mengingkari nikmat dan menisbahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu kepada sebab yang sahih, itu merupakan na'am sikap syirik, di antara perbuatan syirik, namun syirik ashor, hukum asalnya. Naam. Dan sebagaimana itu dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, wasayati insyaallah, wasayati insyaallah. Dan ucapan-ucapan sini masih sering diucapkan oleh awamun nas, padahal itu ucapan yang syirik. Untung ada kamu, kalau bukan kamu, seandainya kalau tidak ada kamu, dan yang semisalnya. Ini diantara ucapan-ucapan yang terlarang, menisbahkan kenikmatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini terlarang. Nah, wa qala ba'du salaf, dan sebagian salaf berkata, huwa qaulihim, dan itu seperti ucapan mereka, yakni diantara bentuk kufur dan ingkar nikmat, itu seperti ucapan sebagian orang, kana tarihu tayyibah wal mallahu hadiqan wa nahu dhalika mimma huwa jarin ala al-sinati kathir. Seperti contohnya, kana tarihu tayyibatan, anginnya bagus, anginnya bagus. Ya, ini ketika seorang berlayar, perjalanannya lancar, tidak ada halangan dan semisalnya, dia lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata menisbahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, perjalanannya lancar, ya karena anginnya bagus, naik perahu misalnya, terutama di zaman dahulu yang pakai layar. Ya, sangat bergantung sekali dengan yang namanya angin. Ya. Kalau tidak ada angin, ya enggak jalan. Kalau anginnya tidak menentu, ya susah untuk berlayar. Tapi ketika anginnya bagus, anginnya cocok, perjalanan menjadi lancar. Maka ketika seorang itu berlayar dan perjalanannya lancar, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib dia nisbahkan kepada Allah. Tapi ketika seorang lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malah mengatakan ya anginnya bagus, yang mallahu hadiqan al-mallah, yakni nahkoda, yang mengendalikan kapal. Yang mengendalikan kapal juga pinter. Ya, perjalanannya lancar. Ya, karena yang mengendalikan pinter, anginnya juga bagus. Lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada hakikatnya juga sama seperti ucapan kebanyakan orang, untung ada kamu. Kalau seandainya tidak ada kamu, maka pasti akan terjadi demikian dan demikian. Nah, lupa mengucapkan dan menisbahkannya kepada Allah. Tidak mengucapkan alhamdulillah, nikmat dari Allah, kemudahan dari Allah. Nah, wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya, mimma huwa jarin ala alsinati katsir, di mana ini sering keluar dari lisannya banyak orang. Nah, dan kita perhatikan kalau kita melihat kebanyakan orang masih mengucapkan hal-hal yang seperti itu. Maka ini perlu dikoreksi, perlu dilatih. Nah, dan ucapan-ucapan yang seperti ini walaupun dianggapnya biasa, remeh, tapi ternyata betul-betul mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang, ternyata adalah ucapan yang syirik. Nah, dan dengan ini walhamdulillah kita selesai dari bab qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Nah, kemudian setelah itu beliau membawakan bab baru. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, bab qaulillahi ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu. Yani janganlah kalian berbuat syirik padahal kalian tahu bahwasanya sang Rabb hanyalah Allah, yang mencipta hanyalah Allah, yang mengatur, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, memberikan nikmat, Allah semata. Maka jangan berbuat syirik padahal kalian tahu Rabb kalian adalah Allah. Ini maksudnya. Fa munasabat hadzal bab li kitab tauhid, keterkaitan pembahasan bab ini dengan kitab tauhid. Beliau di dalam bab ini akan menjelaskan bahwasanya ayat ini yang walaupun pada asalnya berkaitan dengan larangan untuk berbuat syirik akbar. Larangan berbuat syirik akbar. Fala taj'alu lillahi andadan, dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Larangan berbuat syirik, hukum asalnya ini berkaitan dengan syirik akbar. Namun para salaf mereka berdalil dengan ayat-ayat yang walaupun itu berkaitan dengan syirik akbar, dijadikan ayat-ayat tersebut atau dalil-dalil tersebut sebagai dalil atas syirik asghar. Naam. Karena antara syirik akbar dengan syirik asghar sama-sama terdapat di dalamnya penyerupaan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Naam. Ini maksud al-musannif rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Dan beliau akan membawakan atharus salaf terkait dengan ayat ini. Di antaranya adalah Ibnu Abbas. Bahwasanya Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, bahwasanya ayat ini termasuk di dalamnya adalah praktek syirik asghar. Walaupun di dalam ayat ini seakan-akan zahirnya itu dilarang untuk berbuat syirik, yakni syirik akbar. Tapi termasuk di dalamnya pada hakikatnya terkandung di dalamnya larangan untuk berbuat syirik asghar pula. Nah, karena keduanya sama-sama menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selainnya. Dan dari sini, yakni dari manhajus salaf terutama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ketika mereka berdalil dengan nas-nas yang berkaitan dengan syirik akbar dijadikan sebagai dalil syirik asghar, kita memahami, kita bisa memetik faedah bahwasanya pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dari pendapat para ulama terkait dengan syirik asghar, bahwasanya syirik asghar termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa yang selainnya, dosa syirik, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama Mereka berdalil dengan ayat ini bahwasanya syirik asghar itu termasuk dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam keumuman ayat. Namun sebagian ulama, pendapat sebagian ulama, asyirkul asghar tahta masyiatillah. Syirik asghar itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya insya adzab wa insya ghafar lahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk pelaku dosa syirik asghar itu diadzab, maka diadzab. Namun apabila tidak, Allah langsung ampuni. Sama seperti dosa-dosa besar yang lainnya. Di mana dosa-dosa besar yang lainnya yang tidak sampai pada batasan asyirkul akbar, al-kufrul akbar, al-nifat i'tiqadi, semua tahta masyiatillah. Semua tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Apabila Allah mengendaki untuk pelakunya diadab, maka dia diadab sesuai dengan kadar dosanya. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebalikannya, yakni Allah ingin mengampuni orang tersebut, maka Allah ampuni. Maka Allah ampuni walaupun pelakunya belum bertobat atau belum sempat bertobat, meninggal dalam keadaan belum bertobat sekalipun. Dan ini manhajnya ahli sunnah wal jamaah di dalam dosa-dosa besar. Di dalam dosa-dosa besar yang kita sebutkan tadi, dosa-dosa besar itu tahta masyiatillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Sehingga ada khilaf baina ahli ilm terkait dengan syirik asghar. Apakah syirik asghar itu, syirikul asghar itu seperti asyirkul akbar yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, harus diadab pelakunya apabila seorang meninggal dalam keadaan belum bertobat dari dosa syirik tersebut, syirik asghar. Ataukah seperti dosa-dosa besar yang lainnya yang misal pun belum bertobat, maka bisa saja ada kemungkinan Allah langsung ampuni. Ampuni dosa tersebut. Naam. Maka pendapat yang rajih adalah insya Allah pendapat yang mengatakan bahasanya asyirkul asghar itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan keumuman ayat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini yang pertama. Walaupun sebagian ulama mengatakan ayat ini berkaitan dengan syirik akbar. Ayat ini berkaitan dengan syirik akbar sehingga tidak bisa dijadikan dalil untuk syirik asghar. Nah, maka jawabannya justru ayat-ayat atau dalil-dalil yang berkaitan dengan syirik akbar itu bisa dijadikan, bisa dikiaskan pada syirik asghar. Sebagaimana para salafun salih berdalil dengan ayat-ayat yang berkenaan dengan syirik akbar dan dijadikan dalil sebagai syirik asghar. Buka mas ayat insyaAllah. Baik. Qala al-musannif, qala Ibnu Abbas fil ayah. Berkata Ibnu Abbas terkait dengan ayat ini. Yaitu pada firman Allah, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Al-andadu huwa syirik. Yang dimaksud tandingan-tandingan di sini adalah kesyirikan. Sehingga maksud pada firman Allah, fala taj'alu lillahi andadan, janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu, maknanya adalah larangan untuk berbuat syirik. Qala afa min dabibin namal ala safatin sauda fi dhulmatil lail wa huwa an taqul wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati wa taqul laula kulaybatu hadha la atana lusus laula albattu fi dar la atana lusus wa qawlu rajul sahibi ma syaa Allah wa syaita wa qawlu rajul laula Allah wa fulan la taj'al fiha fulan hadza kulluhu bihi syirk rahu Ibnu Abi Hatim. Kata Ibnu Abbas terkait dengan ayat ini, alanda tandingan-tandingan maksudnya adalah kesyirikan, dan kesyirikan itu lebih samar dibanding gerakan seekor semut di batu yang hitam pada kegelapan malam, yakni sangat samar, sulit dideteksi. Wa huwa an taqul, dan kesyirikan itu semisal engkau mengucapkan, wallahi wa hayatika ya fulan, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, wa hayati, begitu pula demi hidupku. Yani bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa sayati insyaallah terkait dengan al-halif bi ghairillah. Bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala ini adalah syirik. Namun syirkun ashghar. Tidak menjadikan pelakunya keluar dari al-Islam. Kalau orang awam biasanya mereka bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Ini tidak boleh, ini syirik. Naam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat syirik atau dia berbuat kufur. Naam. Namun yang dimaksud adalah kufur atau syirik ashghar. Dan ini masih banyak kalau kita melihat orang-orang awam yang berusaha bersifat mutadayyin, berusaha religius, tapi malah justru terjatuh di dalam kesyirikan. Karena tidak punya ilmu, karena tidak dibimbing dengan ilmu, berusaha religi, tapi hanya semata-mata dengan atifiyah, hanya ikut-ikutan, tidak belajar, tidak di atas ilmu. Akhirnya justru sikap mereka berusaha religius malah mengantarkan mereka pada ucapan syirik. Seperti contohnya sebagian orang tadi mengatakan ketika diminta sumpahnya, demi Allah, demi Rasulullah, seakan-akan orang ini mutadayyin, orang yang religius. Padahal ucapan demi Allah dan demi Rasulullah ini adalah ucapan syirik. Syirikun asghar. Nah, wa taqul, begitu pula contohnya seperti engkau mengucapkan, laula kulaibatu hadza la atana lusus. Kalau seandainya bukan anjing ini tadi, yakni anjing penjaga, maka niscaya kita akan dirampok. Akan didatangi oleh perampok pencuri. Nah, ini juga telah kita bahas pada bab sebelumnya. Menisbahkan kenikmatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Untung saja ada anjing penjaga. Ini ucapan yang tidak boleh, syirik. Laulal battu fiddar la atana al-lusus. Kalau bukan ada bebek di rumah, latana lusus, maka niscaya akan mendatangi kita perampok atau pencuri. Terutama di zaman dahulu, itu ketika ada pencuri, hewan-hewan seperti itu mungkin antum lebih paham, itu ketika ada orang asing, itu langsung bersuara. Ya, bebek atau angsa, atau ayam misalnya, akan bersuara. Nah, wa qawlu rajuli sahibi, begitu pula ucapan seorang kepada temannya, masya Allah wa syaita, ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Ini ucapan syirik. Wa qawlu rajul, ataupun ucapan seorang, laulallah wa fulan, kalau bukan seandainya, kalau bukan Allah dan fulan, la taja'al fiha fulan, jangan dimasukkan fulan padanya. Hadza kulluhu bihi syirik, ini adalah semuanya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Di mana pada atsar ini Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, beliau mencontohkan bahwasanya ayat ini berkaitan dengan perbuatan syirik, larangan perbuatan syirik, dan beliau mencontohkan dengan contoh-contoh syirik asghar semuanya. Hukum asalnya yang disebutkan oleh Ibnu Abbas ini, dan insya Allah kita akan rinci satu persatu sesuai dengan babnya, ini semua asalnya adalah syirik ashghar, seperti bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, demi Allah, demi kehidupanmu, begitu pula demi kehidupanku ya fulan. Ini bersumpah dengan selain Allah, ini asalnya syirik ashghar. Ataupun ucapan laula kulaibatu hadza la atana lusus, kalau bukan ada anjing penjaga, untung ada anjing penjaga, kalau enggak niscaya kita akan dirampok. Ini juga ucapan syirik, namun syirik ashghar, karena dia lupa menisbahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Laula albattu fiddari la atana lusus, atau ucapan masyaallahu wa syi'ta, ataupun ucapan laulallahu wa fulan, Ini semua asalnya adalah contoh-contoh ucapan syirik asghar. Sehingga menunjukkan di sini bahwasanya ayat-ayat yang walaupun pada dasarnya berkaitan dengan syirik akbar, contohnya pada firman Allah fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, ayat yang walaupun berkaitan dengan syirik akbar ini bisa dijadikan sebagai dalil untuk syirik asghar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita kaji, kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.